Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang al-aiman, tentang masalah sumpah dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-mas'alatu thalisatu kafaratul yamini wa syurutu wujubiha. Kafarah sumpah dan syarat wajibnya. Poin yang pertama tentang kafarah sumpah. Allah Azza wa Jal syara'a mensyariatkan untuk hamba-hambanya kafarah sumpah. Allati yakunu biha, yang dengannya tahillatul yamin. Maka seorang itu halal atau lepas dari sumpah. Wal khuruj biha al khuruju minha. Dengannya dia keluar dari ikatan sumpah. Wadzalika rahmatum bihim, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah pada mereka. Allah Ta'ala berfirman, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh Allah telah wajibkan bagi kalian cara supaya terbebas dari sumpah-sumpah kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, fara'a ghairaha, lalu dia lihat, lalu dia sadari bahasanya melanggar isi sumpah, khairan minha, itu lebih baik daripada melaksanakan isi sumpah. Falyatiha, maka adalah dia langgar sumpahnya. Walikafir an yaminihi, dan hendaklah dia bayar kafarah untuk sumpahnya. Diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini redaksi Muslim. Maka di sini menunjukkan bahasanya melanggar sumpah dulu baru bayar kafarah. Namun dalil yang lain membolehkan ini, bayar kafarah kemudian baru melanggar. Ya, maka ya, tentang kapankah bayar kafarah, di sini ada kelonggaran, boleh dilanggar dulu sumpahnya kemudian baru dibayar kafarahnya. Namun seandainya bayar kafarah sumpah terlebih dahulu baru baru bayar kafarah juga tidak mengapa. Wahadil kafaratu, dan kafar ini wajib atas seseorang jika dia melanggar sumpahnya. Walam yafi, dan dia tidak memenuhi bimujibiha, isi atau konten sumpahnya. Kemudian berkaitan dengan ayat yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu surat At-Tahrim ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Padahal ayat ini berkaitan dengan perbuatan Nabi yang mengharamkan sesuatu yang halal. Namun Allah katakan qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, Allah wajibkan atas kalian penghalalan dan pembebasan dari sumpah kalian. Maka ayat ini dalil, At-Tahrim ayat yang kedua dalil, bahasanya At-Tahrim itu statusnya adalah aiman. Ketika seorang itu mengharamkan untuk dirinya sesuatu yang Allah halalkan, maka itu statusnya sebagaimana orang yang bersumpah. Karena ayat ini terkait dengan tahrim, namun Allah sebut tahillata aymanikum, penghalalan untuk sumpah-sumpah kalian. Ya, keterangan yang lebih detail tentang hal ini saya ingin bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Maka berkaitan dengan surat At-Tahrim, maka yang Allah firmankan di ayat yang pertama, ya ayyan nabiyyu lima tuharimu ma ahalallahu lak, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, tabtari mardata aswajik, karena engkau mencari keridhaan istri-istrimu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh telah Allah tetapkan bagi kalian cara supaya terbebas dari sumpah-sumpah kalian, yaitu tahrim kalian. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dialah pelindung kalian dan dia adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, maka berkaitan dengan ayat ini diperselisihkan tentang sebab nuzul, dua ayat tadi diperselisihkan tentang sababun nuzulnya. Pendapat yang pertama mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan Maria Al-Qibtiyah, karena yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad haramaha, mengharamkan dirinya untuk menyetubuhi Maria, padahal halal bagi Nabi untuk mengumpulinya karena dia adalah budak perempuan milik Nabi. Maka Allah turunkan ayat ini, ya ayyan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallah tabtari mardata aswajik. Kesimpulan ini, kesimpulan dalil yang menjadi dasar pendapat yang pertama mengatakan masalah Maria adalah penjelasan Anas yang diriatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra dan hadisnya sahih. Anas mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lahu amatun yatauha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya budak perempuan yaitu Maria Qibtiyah, artinya dari bangsa Qibti. Qibti adalah penduduk asli Mesir. Yang Nabi mengumpulinya. Falam tazal bihi Aisyah wal Hafsatu hatta haramaha. Maka Aisyah dan Hafsah itu melancarkan berbagai macam trik sehingga pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan dirinya untuk mengumpuli Maria. Fa anzalallahu azza wajal, maka Allah turunkan ayatnya, ya ayyan nabiyyu lima tuharimu ma ahalallahu lak, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu. Demikian juga dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, saya pernah bertanya pada Umar bin Khattab, siapakah dua perempuan yang Allah maksudkan di surat Tahrim? Maka Umar mengatakan Aisyah dan Hafsah. Wa kana batul hadisi fi sa'ni Ummi Ibrahim Maria. Dan batul hadis, awal pembicaraan, awal dan asal-muasal kejadian itu berkaitan dengan ibunya Ibrahim, Maria Al-Qibtiyah. Asabahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baiti Hafsata fi naubatiha. Gara-garanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpuli Maria Qibtiyah di rumahnya Hafsah dan itu di hari gilirannya Hafsah. Fawajadat Hafsah, dan ini diketahui oleh Hafsah. Faqalat, maka Hafsah mengatakan, ya Nabi Allah, laqad jita ilayya syai'an ma jita ila ahadin min aswajik. Wahai Nabi, engkau telah perlakukan diriku satu perlakuan yang tidak pernah kau lakukan kepada istri-istrimu yang lain. Fi yaumi wa fi dauri wa ala firasi. Engkau kumpuli budak perempuanmu di hariku, fi dauri di rumahku, wa ala firasi dan di tempat tidurku. Maka Nabi merasa sangat bersalah dengan hal ini. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala tardauna an uharrimaha, tidakkah engkau senang? Maka di hari ini aku putuskan untuk aku tidak akan aku mengharamkan untuk menyetubui Maryah al-Qibtiyah, fala aqrabaha, dan sejak hari ini aku tidak akan mendekatinya. Ini sebagai tebusan atas hal yang sangat mengecewakan Hafsah. Qalat, maka kemudian Hafsah mengatakan, bala, kalau demikian ya, saya senang. Faharamaha, Nabi pun mengharamkan untuk mengumpuli Maria. Waqal, dan Nabi mengatakan pada Hafsah, la tadhkuri dzalika li ahadin, jangan ceritakan hal ini kepada siapapun. Namun ternyata Hafsah menceritakannya kepada Aisyah. Fa'adharahullahu alaih, maka Allah beritahukan hal tersebut kepada nabinya. Fa'angsalallahu ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ya Nabi lima toharimu ma'ahalallahu lak tabtari mardota aswajik. Oleh karena itu, maka Sa'id bin Jubair sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahasanya Ibnu Abbas yaqulu fil haram, mengatakan tentang orang yang mengharamkan sesuatu untuk dirinya. Kata Ibnu Abbas, yaminun tukafiruha, siapa yang mengharamkan sesuatu untuk dirinya padahal itu adalah halal dalam syariat Allah, maka itu adalah yaminun, sumpah. Yaitu kafiruha, yang selesai dengan dia bayar kafarahnya. Waqala Ibn Abbas, dan Ibn Abbas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ada pada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian teladan yang baik. Yakni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harama jariyatahu, yaitu ada kasus Rasul mengharamkan untuk mengumpuli budak perempuannya. Maka Allah katakan, ya ayyan nabiyyu lima tuharimu ma'ahalallah, wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan. Dan ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahilata aymanikum fakafara yaminahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membayarkan kafara untuk sumpahnya, dalam artian pengharaman yang beliau lakukan untuk dirinya. Fasayyaral harama yaminan, maka berdasarkan hal ini, maka mengharamkan sesuatu itu statusnya adalah sumpah. Oleh karena itu, maka dari sini, dhahaba man dhahaba minal fuqaha, maka sejumlah ahli fikih berpendapat wajibnya kafarah bagi orang yang mengharamkan dirinya untuk mengumpuli budak perempuannya atau istrinya, atau mengharamkan to'aman, makanan tertentu, au syaraban, atau minuman tertentu, au malbasan, atau pakaian tertentu, au syai'an minal mubahat, atau mengharamkan sesuatu yang mubah. Wa madzhabul Imam Ahmad wa Ta'ifah, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan sejumlah ulama yang lain. Adapun al-Imam Syafi'i, beliau berpendapat tidak wajib kafarah untuk tahrim, mengharamkan sesuatu, fima ada zaujah wal jariyah, kecuali pengharaman untuk mengumpuli istri sendiri, pengharaman untuk mengumpuli istri sendiri atau budak perempuan sendiri. Kata Imam Syafi'i, jika dan ini berlaku jika dia mengharamkan keduanya, istri atau budaknya, atau secara mutlak dia mengharamkan keduanya dalam kata-katanya. Adapun jika dia niatkan dengan mengharamkan untuk mengumpuli istri itu adalah mencerai istrinya atau memerdekakan budak perempuannya, maka itu sah cerai. Kemudian pendapat yang kedua tentang sababun nuzul surat awal-awal surat At-Tahrim adalah gara-gara Nabi mengharamkan dirinya untuk meminum madu. Dari Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrabu asalan, minum madu di rumahnya Zainab binti Jahsyin. Wayumkus indaha, dan karena minum madu maka dia berlama-lama di rumahnya Zainab. Maka ini membuat kecemburuan Aisyah. Fatawata'at ana wa Hafsah ala ayatiha takhala 'alaiha, maka aku dan Hafsah membuat kesepakatan siapa saja di antara kita yang setelah Nabi dari rumahnya Hafsah kok Nabi mampir ke rumahnya, faltaqullahu, maka hendaklah berkata kepada Nabi, akalta maghfir, apakah engkau minum maghfir, memakan maghfir, sesuatu yang menghasilkan bau yang sangat tidak sedap ini ajitu minka riha maghfir, karena aku jumpai dari mulutmu bau maghfir. Maka Nabi kemudian mengatakan, la walakini kuntu asrabu asalan, tidak, aku tidak mengkonsumsi maghfir, namun aku cuma minum madu di rumahnya Zainab binti Jahsin. Kemudian Nabi mengatakan, falan a'udalahu, aku tidak akan mengulanginya. Waqad alaftu, dan aku bersumpah untuk tidak mengulanginya minum madu. La tukhbiri bidzalika ahadan, dan tolong jangan ceritakan pada siapapun sumpahku ini. Maka ini pendapat yang kedua tentang sababun nuzul. Dan berkaitan dengan masalah maghfir, ada satu hal yang menarik di riwayat yang lain. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Muslim, Aisyah mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtatu alaihi ayujada min hurihu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat tertekan itu jika dijumpai dari diri beliau bau yang tidak sedap, yakni ariha al-khabisa. Beliau sangat sangat sedih, sangat susah jika kemudian orang komentar ada bau yang tidak sedap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah seorang yang suka dengan yang harum-harum. Dan beliau sangat benci dengan bau yang tidak sedap. Baik pakaiannya, mulutnya, ketiaknya atau lainnya. Kemudian maka beliau sangat stres juga dikomentari, wahai Nabi mulutnya bau. Nah, itu stres sekali, beliau sangat tertekan sekali. Oleh karena itu maka ketika kok dikomentari sama istrinya, boleh jadi Hafsah, boleh jadi Aisyah, namun kemungkinan besar adalah Hafsah. Dikomentari oleh Hafsah bahasanya keluar dari mulut Nabi bau yang tidak sedap, maka Nabi akhirnya kemudian mengharamkan dirinya untuk mengkonsumsi madu. Ya, namun ada dua pendapat di atas tentang sabab nuzulnya. Kalau Ibnu Katsir mengatakan, ya memang kejadian Nabi mengharamkan madu untuk dirinya itu valid, satu hal yang benar. Namun kalau itu jadi sabab nuzul ayat ini, beliau kata Ibnu Katsir fihi nadharun, satu hal yang tidak tepat. Ya, maka kesimpulannya firman Allah di surat At-Tahrim itu sebab nuzulnya yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir adalah karena yaitu Nabi mengharamkan dirinya untuk mengumpuli Maria. Dan ini adalah tergolong sumpah, sehingga sebagaimana tadi pendapat Imam Ahmad, bahasanya siapa saja yang mengharamkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang mubah atau mengkonsumsi sesuatu yang mubah, maka itu adalah statusnya sumpah, dan kewajibannya untuk membayar kafarah sumpah, dan dia tidak, dia bebas dari ikatan dari ucapannya tersebut. Oleh karena itu Allah katakan qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, Allah telah wajibkan bagi kalian, Allah telah syariatkan bagi kalian cara untuk halal, syarat supaya terbebas dari sumpah-sumpah kalian. Padahal yang dimaksudkan adalah at-tahrim. Padahal yang dimaksudkan oleh ayat adalah ucapan Nabi yang mengharamkan untuk dirinya untuk mengumpuli Maria Al-Qibtiyah. Kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke fikih muyassar. Wa kafaratul yamin, dan kafarat sumpah itu mengandung pilihan dan urutan. Ini, tiga poin pertama itu boleh milih. Ketika tiga-tiganya tidak bisa, maka urutan yang tidak boleh tidak harus diambil, yang itu poin yang keempat. Maka man lazimatuhu, maka siapa yang punya kewajiban untuk membayar kafarat sumpah, maka dia diperbolehkan untuk memilih antara memberi makan 10 orang miskin, setiap miskinnya setengah sok berupa makanan, dan satu sok sama dengan ukuran zakatul fitri. Maka setengah sok ya berarti setengahnya. Atau memberi pakaian 10 orang miskin, dan untuk masing-masing pakaian yang bisa sah kalau dipakai untuk sholat, artinya pakaian yang menutup aurat. Kemudian pilih atau pilihan atau memerdekakan budak muslim yang sempurna, bebas dari cacat. Ya, tidak boleh kemudian dia pilih-pilih yang buta atau yang pincang atau yang lainnya. Harus budak yang normal. Maka siapa yang tidak menjumpai satu dari tiga hal ini, maka hendaklah dia puasa 3 hari. Dan kita sarankan untuk 3 hari ini berturut-turut khurujan anil khilaf, dalam rangka supaya keluar dari perselisihan pendapat di antara para ulama tentang 3 hari ini harus berturut-turut ataukah tidak. Mengingat firman Allah Ta'ala dan ayat tentang masalah kafarah sumpah ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-89, Allah tidaklah menghukum kalian gara-gara sumpah kalian yang tidak dimaksudkan, akan tapi Allah hukum kalian bima aqadtumul aiman, dengan sumpah yang kalian niatkan. Fakafaratu, maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin min awsati ma tuta'imuna ahlikum, dengan makanan pertengahan yang kalian berikan untuk istri kalian. Maka jika seorang itu misalnya di tempat kita beras, ya, maka beras yang diberikan sebagai kafarah itu beras yang pertengahan dari kebiasaannya. Ya, maka kadang ketika pas duitnya banyak, berasnya yang sekilo 20.000 misalnya. Misalnya. Terus kadang kalau pas lagi enggak punya duit, ya sekilo yang sekilo 10.000. Kalau namun pas duitnya ya ada namun enggak banyak-banyak, ya sekilo 15.000. Maka ambil yang tengah-tengah, bukan tolak ukur beras yang paling mahal, juga bukan barang beras yang paling murah yang biasa dia konsumsi, namun ambil yang pertengahan, yang kurang lebih kalau dari contoh di atas yang harga per kilonya 15.000. Au kiswatum, atau memberikan pakaian pada mereka, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid, siapa yang tidak menjumpainya, fasyamu thalathati ayam, maka berpuasalah 3 hari. Maka kafar sumpah itu terkandung padanya baina takhyir, ada yang boleh milih, yaitu 3 poin yang pertama, wa tartib, dan ada urutan yang harus diambil, yaitu poin yang 4. Maka ada boleh milih antara it'am, memberi makan, memberi pakaian, atau memerdekakan budak. 3-3 tidak bisa, maka ada urutan yang harus, tidak boleh, tidak harus diambil. Wa tartibu baina hadits salas, dan ada urutan antara 3 yang milih tadi, kalau tidak bisa wabena siam, maka puasa 3 hari. Dan dalam qiraah Ibnu Mas'ud, namun ini bukan qiraah mutawatirah, sehingga tidak bisa jadi, sehingga bukan Al-Qur'an, namun bisa untuk jadi hukum. Ibnu Mas'ud membaca ayat di atas Al-Maidah 89, fasyamu thalathati ayamin mutatabi'atin. Puasa 3 hari mutatabi'atin, berturut-turut. Ini jadi dasar ulama atau sebagian ulama yang mengatakan 3 harinya itu berturut-turut. Ya, kemudian syarat wajibnya kafaratul yamin, kafarah sumpah. La tajib, tidaklah wajib kafarah dalam sumpah yang dibatalkan oleh seorang yang bersumpah dan dia tidak memenuhi isi sumpahnya kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, sumpah tersebut adalah sumpah yang mun'aqadah, sumpah yang sah. Sumpah yang sah itu adalah ayak sida al-halib aqdaha. Yang pertama, al-halib, orang yang bersumpah itu memang bermaksud untuk bersumpah. Ya, bukan sebagaimana budaya Arab yang sumpahnya karena sabkul lisan, karena apa, keceplosan. Kemudian yang kedua, untuk disebut yamin mun'aqadah ala amrin mustaqbalin, berkaitan dengan masa depan. Ini berkaitan dengan masa depan. Maka dia mengatakan, demi Allah, maka sebulan ke depan saya tidak akan lewat di depan rumah fulan selama sebulan. Maka ini berkaitan dengan masa depan. Kama madha bayanu dzalik, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Demikian juga sumpah itu tidaklah sah kecuali dengan kata-kata Allah atau salah satu nama Allah atau salah satu sifat Allah. Dalil tentang masalah ini surat Al-Maidah 89 yang tadi telah kita baca. Allah tidaklah menghukum kalian dengan bilarwi fi aymanikum, dengan sumpah-sumpah kalian yang tidak kalian maksudkan, yang keceplosan. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, akan tapi Allah hukum kalian dengan sumpah yang memang kalian niatkan. Maka ayat ini dalil bahasanya kafarat tidaklah wajib kecuali fil yamin al-mun'aqadah, kecuali untuk sumpah yang sah. Adapun man sabaqa al-yamina ala lisanihi, siapa yang sumpahnya itu adalah sabkul lisan, keceplosan, sebagaimana budaya Arab. Budaya orang Arab yang mengatakan na'am wallahi, la wallahi, bala wallahi, dan itu adalah keceplosan, wallahinya semuanya keceplosan dan bukan dimaksudkan. Bila qasdin, tanpa maksud untuk bersumpah, maka sumpahnya tidak sah, sehingga tidak ada kafarah karenanya. Dan syarat yang kedua adalah bersumpah dalam keadaan muhtaron, tidak dipaksa. Maka siapa yang bersumpah karena dipaksa, maka sumpahnya tidak sah dan tidak ada kewajiban kafarah baginya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'a an ummati, dihilangkan dari umatku al-khata, kesalahan, atau salah tidak sengaja, wanisian, dan lupa." maka zahir hadis menunjukkan bahasanya umat Nabi tidak lupa. Karena lupa telah dihilangkan dari umat Nabi. Rufi'an umati an nisyan, dihilangkan dari umatku lupa. Berarti umat Muhammad enggak punya sifat lupa, ya? Kalau berdasarkan zahir hadis. Namun realitanya lupa, ya? Bahkan Nabi pun lupa. Bahkan Nabi pun lupa dalam sholatnya, sehingga dalam sejumlah kasus beliau melakukan sujud sahwi. Dan Nabi pun telah menegaskan mengatakan, ansa kama tansauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa'idha nasitu fadhakiruni, jika aku lupa ingatkan aku. Maka Nabi menegaskan demikian, sedangkan hadisnya mengatakan rufi'a an umati an nisyanu, dihilangkan dari umatku lupa. Nah, ada hadis yang menegaskan ansa kama tansauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karena itu maka supaya kita bisa kompromikan dua hadis ini, ada hadis yang menegaskan kalau Nabi lupa sebagaimana umatnya juga lupa, dan ada hadis yang mengatakan dihilangkan dari umatku lupa, maka untuk hadis ini rufi'an ummati ada kata yang wajib disisipkan. Ada kata yang wajib disisipkan. Nah, kata yang wajib disisipkan ini namanya dalam usul fikih disebut dalalah iqtida. Dalalah iqtida artinya mengharuskan, harus ada kata sisipan. Makna itu akan rusak, makna dalil itu akan rusak jika tidak ada kata sisipan tadi. Dan sisipannya adalah ithmu. Rufi'a an ummati ithmul khata'i wa ismun nisyani wa ismu mastukrihu alaihi. Dihilangkan dari umatku bukan yang dihilangkan kesalahan tidak sengaja, namun yang dihilangkan adalah dosa, perbuatan yang salah karena tidak sengaja, dosa perbuatan yang dilakukan karena lupa, dosa perbuatan yang dilakukan karena dipaksa. Contoh dalalah iktidak yang lain ada di surat An-Nisa. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan atas kalian ibu kalian, anak kalian. Maka jika kita biarkan apa adanya, maknanya enggak mustaqim, maknanya enggak beres. Diharamkan atas kalian ibu kalian, diharamkan apa? Diharamkan megang, diharamkan jabat tangan dengan ibu, diharamkan. Maka harus ada kata yang disisipkan supaya maknanya mustaqim, maknanya beres. Maka kata sisipannya apa? Nikah. Hurimat alaikum nikahu ummahatikum wa banatikum, diharamkan atas kalian menikahi. Karena sebagaimana dalam kaidah dalam ilmu usul fikih, yang namanya hukum itu mengenai perbuatan dan tidak ada hukum pada benda. Tidak ada hukum pada benda. Maka tidak ada hukum untuk khamar, untuk semen, untuk batu, itu tidak ada hukumnya. Adanya hukum untuk perbuatan, hukum minum khamar, hukum jualan khamar, hukum megang batu, hukum. Nah, ini baru ada hukumnya. Kalau hukum pada benda itu tidak ada. Diharamkan atas kalian ibu kalian, ini benda. Ini benda. Dan ini tidak bisa. Ini sama dengan diharamkan atas kalian khamar, ini tidak jelas. Maka hukum itu berkaitan dengan perbuatan dan tidak berkaitan dengan zawat, tidak berkaitan dengan benda. Maka tidak boleh tidak harus ada kata sisipan, harus ada dalalah iktida. Dalalah iktida mengharuskan kita memberikan sisipan nikah. Hurimat alaikum nikahu ummahatikum. Dalalah iktida yang lain kita jumpai di ayat tentang masalah puasa. Famankana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Maka siapa saja di antara kalian maridun sakit aw ala safarin atau bepergian, tiba-tiba ayatnya mengatakan maka diqadha dengan jumlah hari yang sama di hari-hari yang lain. Maka maknanya, makna ayat tidak yastaqim, tidak mustaqim. Makna ayatnya ada yang mengganjal. Maka dalalah iktidak mengharuskan adanya kata-kata, adanya sisifan. Faman kana minkum maridon, maka siapa di antara kalian sakit, au ala safarin, atau pepergian, fa'aftara, lalu keduanya, marid atau musafir tadi tidak puasa, memilih untuk tidak puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka ada kewajiban qadha. Kalau tidak ada kata-kata sisipan fa'aftara, maknanya jadi mengganjal. Loh, ini ya, bang, dia tidak ada penegasan kalau dia batal, kok tiba-tiba wajib qadha. Kalau tanpa dalalah iktida, maka hasilnya adalah sebagaimana mazhab Zahiri yang mengatakan bahasanya puasanya orang yang sakit dan musafir itu batal, tidak sah. Musafir harus batal. Musafir harus wajib batal. Orang yang sakit wajib batal. Nikah puasa tetap batal. Nikat puasa tetap batal, sehingga wajib qadha di hari yang lain, sehingga fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maksudnya pokoknya harus ada iddatum min ayyamin ukhar. Namun tentu kita jumpai banyak hadis yang menunjukkan kalau Nabi berpuasa ketika safar. Para sahabat juga puasa ketika safar. Kalau seandainya tidak sah sebagaimana mazhab Zahiri, maka tentu Nabi melarangnya. Untuk apa kalian berpuasa, tidak ada gunanya, nanti juga batal dan harus diqadha di hari yang lain. Oleh karena itu, ini jika tanpa dalalah iktidha, tanpa adanya kata-kata sisipan, maka ayat puasa tadi mengharuskan batalnya puasa orang yang sakit dan orang yang bepergian. Oleh karena itu, supaya selaras dengan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi berpuasa saat safar, para sahabat juga puasa saat safar, dan Nabi tidak mencelanya dan Nabi tidak melarangnya, maka tidak boleh tidak harus ada sisipan. Ini namanya dalalah iktidha. Ini rangkaian kalimat mengharuskan adanya satu kata yang disisipkan agar makna makna kalimat ini yang ada dalam satu dalil, ayat Al-Quran atau hadis Nabi, itu maknanya tidak menimbulkan ganjalan. Ya, kembali ke sini, maka rufi'a'an ummati, maka yang dihilangkan dari umatku itu bukan al-khotoknya, perbuatan tidak sengaja, yang dihilangkan adalah ithmul khotok. Demikian juga tidaklah yang dihilangkan dari umat beliau adalah nisyan, karena nisyan tidak hilang dari umat beliau, namun yang dihilangkan adalah ithmu an-nisyan, ya, dosa perbuatan yang dilakukan karena lupa. Yang dari sisi pendalilan adalah wa mastukrihu alaihi, maka disyaratkan sumpah tersebut adalah sumpah yang mukhtaran, sumpah dalam keadaan tidak dipaksa. Kalau dipaksa, maka tidak ada dampak hukum dari sumpah tersebut. Kemudian syarat yang ketiga adalah melanggar isi sumpahnya dengan melakukan sesuatu yang jika isi sumpahnya adalah tidak mau melakukan sesuatu. Maka dia bersumpah demi Allah, sebulan ke depan saya tidak akan makan bakso. Nah, misalnya. Maka ini tidak meninggalkan sesuatu. Maka kok makan bakso? Nah, maka wajib bayar kafarah sumpah. Atau meninggalkan sesuatu yang ala fi'lih dia bersumpah untuk melakukannya. Demi Allah, selama sebulan ke depan setiap hari saya akan makan bakso. Lah kok ada sehari enggak makan bakso, maka wajib bayar kafarah sumpah. Dalam dan ini dia batal, dia langgar isi sumpahnya, dzakiran liyaminihi, dalam keadaan dia ingat sumpahnya, mukhtaron, dan dia tidak dipaksa untuk melanggar isi sumpahnya. Adapun jika dia langgar isi sumpahnya nasian karena lupa, dia bersumpah untuk makan bakso setiap hari, hari itu karena banyak tugas, banyak ini acara, lupa, waduh, seharian enggak makan bakso. Omukohan, atau dia makan baksonya karena dipaksa, atau tidak makan baksonya karena dipaksa, fala kafarata alaih, maka tidak ada kafarah baginya. Lil hadisil mutaqaddam, berdasarkan hadis yang lewat. Maka kafarah itu wajib setelah melanggar, meskipun kafarah boleh dibayarkan sebelum melanggar. Tadi sebagaimana kita sampaikan di awal, pembayaran kafarah itu boleh sebelum melanggar, boleh setelah melanggar. Namun wajib tentu beda ya. Cuma boleh kafarah boleh dibayarkan sebelum melanggar dan setelah melanggar. Namun wajib dibayar setelah melanggar. Kalau setelah melanggar maka wajib dibayar. Ya, sebagaimana mahar pernikahan itu boleh diserahkan saat akad, sebelum dikumpuli ataupun setelah dikumpuli. Meskipun hukumnya wajib diserahkan setelah kumpul. Nah, bedakan antara boleh diserahkan sebelum kumpul ataupun setelah kumpul, namun wajibnya wajib diserahkan setelah terjadinya hubungan badan. Maka demikian juga di kasus ini, kafarah sumpah boleh dibayarkan sebelum melanggar sumpah, boleh pula setelah melanggar sumpah. Namun jika telah melanggar sumpah, maka pembayaran kafarah hukumnya wajib. Dan al-istisna fil yamin. Istisna di sini artinya adalah ucapan insyaallah. Nah, ucapan insyaallah dalam sumpah, maka siapa yang bersumpah dan mengatakan dalam sumpahnya insyaallah, maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya dan sehingga tidak ada kafarah jika dia membatalkan sumpahnya. Maka ketika seorang itu bersumpah demi Allah, selama sebulan ke depan setiap hari saya akan makan bakso insyaallah, nah, kok kemudian dia enggak makan bakso, ya enggak teranggap melanggar sumpah dan tidak ada kewajiban bayar kafarah. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, man halafa faqala insyaallah lam yahnath, siapa yang bersumpah dan dia mengatakan di akhir sumpahnya atau di awal sumpahnya, yang jelas di sumpahnya dia katakan insyaallah, ya, maka dia tidaklah tergolong melanggar sumpahnya ketika dia tinggalkan isi sumpahnya. Dan naqdul yamini walhanthu fiha, membatalkan sumpah, atau walhanthu dan membatalkan sumpah. Al-asal, hukum asalnya, maka al-halif, orang yang bersumpah itu hendaknya yafi, melaksanakan isi sumpahnya. Akan tapi boleh jadi dia batalkan sumpahnya karena satu maslahat atau karena satu keadaan darurat. Waqad syara Allahu lahu, maka Allah telah syariatkan untuknya kafarah untuk sumpahnya itu. Dan mungkin kita bagi pembatalan sumpah, walhin sufi, dan pembatalan sumpah dengan melihat isi sumpah, bisa kita bagi sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan sumpah yang hukumnya wajib. Wadhalika idha halafa ala tarki wajibin. ketika seorang itu bersumpah untuk meninggalkan kewajiban, semacam bersumpah untuk tidak menyambung hubungan kekerabatan, atau bersumpah untuk melakukan perbuatan yang haram, semacam bersumpah untuk minum khamar, maka wajib baginya untuk membatalkan sumpahnya, dan dia berkewajiban untuk membayar kafarah. Li'anahu halifun ala maksiatin, karena ini adalah sumpah maksiat. Dan di antara contoh kasusnya adalah Abu Bakar. Pada saat kejadian hadis ifki, maka di antara yang ini dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, berita bohongnya, ada sejumlah kaum muslimin yang bukan orang munafik yang ikut-ikutan menyebarkan berita tersebut. Di antaranya adalah Mistah ibn Athathah, yang dia adalah sahabat Nabi, muhajirin, kerabatnya Abu Bakar, dan seorang yang miskin yang dinafkahi oleh Abu Bakar. Ini dinafkahi oleh Abu Bakar, namun ikut-ikut nyebar-nyebarkan berita yang menjelekkan keluarga Abu Bakar. Maka Abu Bakar marah ketika setelah turun ayat yang menegaskan kalau itu berita bohong, Abu Bakar marah dan bersumpah untuk tidak lagi menafkahi Mistah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar karena sumpahnya. Untuk menegur Abu Bakar, Allah turunkan firman-Nya di surat An-Nur ayat yang ke-22. Allah katakan, "Wala ya'tali ulil fadli minkum wasa'ah." Maka janganlah ya'tali. Dari kata-kata aliyah artinya adalah al-halif, sumpah. Janganlah bersumpah, sehingga maknanya la yahlif. Janganlah bersumpah ulul fadl. Ini maksud ulul fadl adalah ulul taul, orang yang punya kemampuan, wasadaqah wal ihsan, dan orang yang memiliki keutamaan karena dia rajin bersedekah dan berbuat baik, wasa'ah, dan yang memiliki kekayaan. Maka janganlah dia bersumpah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, untuk tidak lagi berbuat baik kepada kerabat yang miskin dan berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan dan memaafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maka Allah katakan, janganlah kalian bersumpah untuk tidak menyambung hubungan baik dengan kerabat kalian yang miskin dan berhijrah. Wa hadza fi ghayati tarafuq, dan ini adalah kalimat yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hubungan kekerabatan. Oleh karena itu selanjutnya Allah katakan waliyafu waliyasfahu, maka hendaklah dia maafkan ulah mereka yang menyakiti dan mengganggu. Maka ayat ini adalah ayat menunjukkan besarnya kasih sayang Allah dan kemurahan Allah dan lembutnya Allah dengan makhluknya, padahal orangnya berbuat salah. Ini maka sumpah tersebut adalah salah, namun bahasanya adalah sedemikian rupa, tidakkah hendaklah dimaafkan, hendaklah ini, tidakkah kalian ingin dapat ampunan Allah dan diampuni Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kalimat lembut, padahal ini negur orang yang salah. Wadil ayat nazalat fi siddiq radhiyallahu anhu, dan ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia bersumpah ala yanfa Mistah ibn Uthathah, binafiatin abadan, dia bersumpah untuk tidak akan memberikan bantuan kepada Mistah bin Uthathah binafiin dengan bantuan apapun abadan selamanya sejak hari itu. Nah, itu sumpahnya. Ba'da maqala fi Aisyah maqala, setelah Mistah itu ikut berkomentar tentang Aisyah dengan komentar apa yang dia sampaikan, lalu Allah turunkan terbebasnya Ummul Mukminin Aisyah dari isu tersebut. Maka kemudian Mistah pun telah dihukum karena perbuatannya menyebarkan berita bohong, cambuk 80 kali. Kemudian wa syar'at tabaraka ta'ala, maka Allah pun mensyariatkan, Allah bermaksud untuk mengambil hati As-Siddiq untuk tetap berbuat baik kepada kerabat dan orang yang memiliki nasab yang dekat dengannya, yaitu Mistah bin Uthathah. Dan Mistah ini statusnya adalah ibnu khalati Siddiq, adalah ibnu khalah, sepupu dalam artian anak anak bibi, anak saudaranya ibunya Abu Bakar. Wa kana miskinan la mala lahu, dia itu miskin tidak punya duit. Illa ma yunfik alaihi Abu Bakrin, kecuali subsidi bulanan yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepadanya. Wa kana minal muhajirin fi sabilillah, dan dia di antara sahabat muhajirin. Dan dia pun telah bertobat dan telah ditegakkan hukuman had pada Mistah. Maka ketika turun ayat ini, setelah turun ayat ini, Abu Bakar pun mengatakan, bala wallahi inna nuhibbu antarfirolana ya Rabbana. Bala wallahi, kami ingin agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Wallahi demi Allah, kami ingin agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Rabbana, wahai Rabb kami. Summa raja'a ila Mistah makana yasiluhu minan nafaqah. Maka kemudian Abu Bakar kembali menafkahi, memberikan bantuan rutin kepada Mistah untuk memenuhi kebutuhannya. Waqal, dan Abu Bakar pun mengatakan, wallahi la anzi'uha minhu abadan, demi Allah tidak akan saya cabut subsidi bulanan saya kepada sepupu saya Mistah bin Uthathah abadan selamanya. Padahal kemarin baru saja omong saya tidak akan menafkahinya abadan selamanya. Falihada kana Siddiq wa Siddiq radhiyallahu anhu wa an bintihi, maka karena perbuatan semacam inilah maka Siddiq adalah As-Siddiq. Kemudian yang kedua, ayyakuna naqdul yamin haraman, pembatalan sumpah itu hukumnya haram. Kama law halafa ala fi'li wajibin, ketika seorang itu bersumpah untuk melakukan satu hal yang wajib. Ketika seorang bersumpah untuk melakukan satu hal yang wajib, demi Allah selama sebulan ke depan saya akan selalu sholat berjamaah ke masjid. Nah, ini tidak perlu sumpah, memang wajib berjamaah ke masjid. Maka melanggar sumpah ya, hukumnya haram. Demikian juga ketika sumpahnya adalah isinya meninggalkan satu hal yang haram, maka wajib al-wafa melaksanakan isi sumpah, dan haram baginya untuk membatalkan sumpah. Li'anna halifau, karena sumpahnya dalam kondisi ini ta'kidun lima kalafallahu bihi ibadahu, adalah penegasan, menegaskan apa yang telah Allah bebankan kepada hamba-hambanya. Meskipun perlu diketahui bahasanya sumpah untuk melakukan amal kebajikan itu tercela. Sumpah untuk melakukan amal kebajikan itu tercela. Yang Allah inginkan orang itu taat, dan taatnya bukan karena motivasi sumpah-sumpahan. Rajin ke masjidnya karena karena iman, karena terdorong untuk untuk melaksanakan perintah Allah, untuk memakmurkan masjid, untuk sholat berjamaah di masjid, bukan karena karena takut melanggar sumpah yang sehingga berkonsekuensi membayar kafarah. Demikian juga meninggalkan satu hal yang haram, maka bersumpah untuk meninggalkan satu hal yang haram, satu hal yang tercela. Karena yang Allah inginkan orang itu taat, meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut melanggar isi sumpah sehingga harus keluar duit untuk bayar kafarah. Maka orang karena yang boleh jadi memang sebagian orang karena merasa bersalah kemudian bersumpah. Karena dia merasa bersalah melakukan maksiat onani misalnya, kemudian dia bersumpah demi Allah saya tidak akan melakukan onani. Mungkin ini sumpah yang tercela. Sumpah yang tercela meskipun jika telah diucapkan ya maka tidak boleh dilanggar. Allah mencela sumpah semacam ini di surat An-Nur. Di ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka orang-orang munafik bersumpah jahda aymanihim dengan sumpah yang sangat-sangat serius. Lain amartahum la yakhujun, jika engkau perintahkan untuk berangkat berjihad mereka akan berangkat. Maka Allah katakan kullu tuqsimu, kalau mau berangkat jihad enggak usah pakai sumpah-sumpah. Kalau tidak perlu sumpah-sumpah, kalau mau berangkat jihad, berangkat ya tinggal berangkat saja, enggak usah. Na wallahi demi Allah Nabi sami kami siap berangkat. Ta'atun ma'rufah, ketaatan yang Allah inginkan adalah ketaatan yang telah dikenal, dan ketaatan yang dikenal adalah taat tanpa harus didahului sumpah. Itukah ketaatan yang dikenal? Dikenal oleh orang-orang yang beriman. Untuk taat tanpa ada sumpah-sumpah terlebih dahulu. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, tentang ta'atun ma'rufah di tafsir Ibnu Katsir disampaikan ada dua penjelasan ahli tafsir tentang maknanya. Ya, penjelasan yang pertama maknanya adalah ketaatan kalian wahai orang-orang munafik adalah ketaatan yang telah dikenal. Maka telah Allah ketahui ketaatan kalian, yaitu kalian cuma taat dalam ucapan namun tidak dalam perbuatan. Katanya mau berangkat jihad namun tetap nanti ya paling-paling enggak berangkat jihad. Wa kullama kalaftum halaftum kadzabtum, setiap kali kalian bersumpah kalian cuma bohong saja dalam sumpah. Wakil kemudian dan makna yang kedua untuk ta'atun ma'rufah adalah makna yang tadi saya sampaikan. Maknanya ta'atun ma'rufah artinya adalah liyakun amrukun ta'atan ma'rufatan, hendaklah sikap kalian melakukan ketaatan yang dikenal, ai bil ma'ruf, itu ketaatan yang baik min ghairi halifin, tanpa perlu didahului sumpah-sumpah. Ketaatan yang baik yang tidak didahului oleh sumpah, wala iqsam, tanpa perlu sumpah-sumpah. Kama yuti'ullaha wa rasulahu al-mu'minun, sebagaimana ketaatan orang-orang yang beriman. Ketaatan yang Allah inginkan dari kalian wahai orang-orang munafik adalah ketaatan sebagaimana ketaatan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya bi ghairi halifin wala iqsamin, tanpa harus pakai sumpah dan sumpah. Fakunu antum mithlahum, maka adalah kalian baik orang-orang munafik, adalah kalian seperti orang-orang yang beriman yang melakukan ketaatan tanpa harus didahului sumpah. Maka sumpah untuk melakukan kewajiban, untuk meninggalkan hal yang haram, hukumnya tercela. Hukumnya tercela karena itu adalah ketaatan ala orang-orang munafik. Ya, mereka itu taat kemudian dibumbui dan ditegaskan dengan sumpah. Adapun ketaatan para sahabat Nabi, ketaatan orang-orang yang beriman, dan ketaatan tanpa didalui sumpah. Kemudian yang ketiga, kembali ke fikih muyasar, ayakuna naqdul yamini mubahan. Ya, pembatalan sumpah itu hukumnya mubah, manakala isi sumpahnya adalah melakukan satu hal yang mubah atau meninggalkan hal yang mubah. Contohnya tadi makan bakso atau tidak makan bakso, itu mubah. Mau makan bakso hukumnya mubah, tidak makan bakso juga mubah. Maka orang yang bersumpah untuk makan bakso atau untuk tidak makan bakso, maka melanggar sumpahnya, hukumnya mubah. Kemudian masalah yang poin yang keempat, suarun li ba'dil aiman al-ja'izah wal-mamnu'ah. Beberapa gambaran, beberapa contoh sumpah yang boleh dan sumpah yang terlarang. Maka sumpah yang boleh, yang diperbolehkan adalah sumpah yang menggunakan nama Allah dengan mengatakan demi Allah atau nama Allah yang lain selain Allah, au bi sifatin min sifatihi, atau bersumpah dengan menggunakan salah satu sifat Allah. Contohnya mengatakan wallahi demi Allah, wa wajhillahi demi wajah Allah, demi kemuliaan Allah, demi kebesaran Allah. Dasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Umar bin Al-Khattab wa yasiru fi raqbin, ketika Umar berjalan fi raqbin dalam satu rombongan, dia bersumpah dengan bapaknya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ingatlah sunnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut bapak kalian, mangkana halifan falyahlib billah. Maka barang siapa yang bersumpah, maka adalah dia bersumpah dengan nama Allah. Auliyasmut, atau hendaklah dia diam. Lihatkanlah Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengulang syahadat atau semacam itu, sehingga ini dalil bahasanya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan yang tidak sampai membatalkan iman, sehingga disebut dengan sebutan syirkun asghar. Dan perlu diketahui bahasanya, setelah mendapatkan teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam hadis ini, maka Umar bin Khattab demikian kapok untuk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak saat itu, sebagian dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan maka sejak saat itu saya tidak mau bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, baik zakiran atau hakian, meskipun cuma sekedar mengutip. Meskipun sekedar mengutip omongan orang lain, beliau tidak mau. Beliau tidak mau. Meskipun sekedar mengutip, beliau tidak mau mengatakan sama fulan kemarin bersumpah demi Lata. Nah, beliau tidak mau. Sejak ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maka Umar kemudian betul-betul antipati dengan sumpah dengan nama dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mau mengucapkannya meskipun sekedar mengutip kutipan orang yang mengatakan demikian. Nah, demikian juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kanat yaminu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau pakai adalah la wa muqallibal qulub, tidak demi zat yang membolak-balikkan hati. Maka beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seandainya seorang itu mengatakan aku bersumpah, dia tidak menggunakan huruf qasam, namun dia langsung menggunakan fi'il. Uqsimu billahi, aku bersumpah. Maka ini statusnya adalah sumpah. Aku akan melakukan demikian, maka ini adalah yaminun, adalah sumpah. Innawaha, jika dia niatkan demikian. sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh sumpah. Kemudian maka wa minal aiman al-mamnu'a, maka di antara sumpah yang terlarang adalah al-halib bi ghairillahi ta'ala, bersumpah dengan selain Allah Ta'ala, semacam demi hidupmu atau demi amanah atau demi kehormatanku. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut." Maka barang siapa yang bersumpah, maka adalah dia bersumpah dengan nama Allah. Jika tidak bisa bersumpah dengan nama Allah, maka diam saja. Dan tergolong sumpah adalah bersumpah kalau dia jadi Yahudi atau Nasrani, atau dia terlepas dari Allah dan dari Rasulnya jika melakukan satu perbuatan. Fafa'alahu, lalu kemudian dia langgar perbuatannya. Ketika ada, maka tergolong sumpah, dan ini adalah sumpah yang terlarang. Seorang ketika dia dituduh sebagai pencuri misalnya, dia mengatakan, saya Yahudi kalau saya pencurinya. Saya Yahudi kalau saya pencurinya. Maka kalimat ini statusnya yamin. Statusnya adalah sumpah, dan ini sumpah yang terlarang. Sumpah yang terlarang. Misalnya mengatakan saya murtad jika saya pencurinya. Padahal ternyata dia pencurinya lagi. Ya, maka sumpah dengan mengatakan dia akan jadi Yahudi atau Nasrani jika melakukan ini ataukah itu, ya, maka ini adalah sumpah yang terlarang berdasarkan hadis Buraidah dari, oh, ini ada yang salah kayaknya. Di hadis, berdasarkan hadis apa? Di cetakan yang lain? Hah? Enggak sebelum an abihi? Hah? Buraidah. Salah kalau Buraidah. Harusnya di hadisi Ibni Buraidah an abihi. Karena Buraidah sahabat Nabi. Maka lihat hadis Ibni Buraidah dari Abdullah bin Buraidah an abihi, dari ayahnya Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa, siapa yang bersumpah lalu dia mengatakan ini bari'un minal Islam, saya terlepas dari Islam, saya murtad dari Islam jika saya demikian, fa in kana kadziban fa huwa kama qala, maka jika dia bohong, ya, maka saya murtad dari Islam jika saya pencurinya. Ternyata dia bohong, dia pencurinya. Ternyata dialah pencurinya. Fawwa kama qala, maka dia sebagaimana yang dia katakan. Maka dia sebagaimana yang dia katakan. Wa in kana shadiqan, jika ucapannya itu jujur. Saya murtad dari Islam kalau saya pencurinya, dan dia jujur, bahasanya dia bukan pencurinya. Falyarji ilal Islam salima, maka dia tidaklah kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Maka dia kembali ke dalam Islam dalam keadaan berdosa. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya bersumpah dengan kalimat semacam ini adalah sumpah yang terlarang. Kemudian al-halib bil aba wa tahud, demikian juga bersumpah dengan nenek moyang dan dengan nama berhala, berdasarkan hadis dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bitawari, janganlah kalian bersumpah dengan tauhid, dengan sesembahan selain Allah, walabi abaikum, jangan pula kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, diriatkan oleh Muslim. Ya, demikian yang kita kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan esok pagi tentang nazar.